Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Barakallahu fikum. Kita masuk tadribun alal i'rab, latihan i'rab. A'rib al-jumalal atiyata, i'rablah kalimat-kalimat berikut ini. Pembahasan mubtada khobar. Yang pertama, al-awwal Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qa'imun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'. Perhatikan, kalau mubtada' itu marfu'nya dengan ibtida' amil ma'nawi. Kalau khabar marfu'nya dengan mubtada' amil lafzi. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalau mau dilengkapi, li'annahu ismul mufrad. Latihan yang kedua, Muhammadun hadhara abuhu. Khobar jumlah fi'liyah. Muhammadun mubtada'un, sama i'rabnya dengan yang di atas. Hadhara fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa abu fa'ilun hadhara, fa'ilu hadhara. Abu fa'ilnya hadhara. Marfu'un bil fi'li. Ini marfu'nya dengan hadhara. Di sini dikatakan marfu'un bil wawi, yaitu tanda rofaknya. Maksudnya marfu'un bil wawi adalah tanda rofaknya dengan waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asmaul khamsah. Tanda rofaknya dengan waw menggantikan dhammah karena dia termasuk asmaul khamsah. Wa abu mudhaf wal ha mudhafun ilaih mabniun ala dhammi fi mahali khafdin. Kalau mau yang lengkap, dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali khafdin mudhafun ilaih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli rafin khabarul mubtada. Jumlah, fi'il dan fa'il, hadhara dan abuhu, menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada. War rabitu bainal khabari wal mubtada huwa ad-dhamir. Rabit yang menghubungkan antara khabar dan mubtada, dhamir. Al-waqi'u mudhafan ilaihi fi qawlika abuhu, yang menjadi mudhof ilaih pada ucapanmu abuhu. Nah, karena ketika khobar itu berupa jumlah, maka harus ada robit yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada'nya. Yang ketiga, khobar jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu musafirun. Muhammadun mubtada'un awwalu wa marfu'un bidhamma dhahirah. Wa abu mubtada'un tsanin marfu'un bil wawi niyabatan idhamma li'anna minal asmil khamsah. Ya, Muhammad mubtada' pertama, abu mubtada' yang kedua. Wa abu mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih. Musafirun khabarul mubtada' tsani. Musafirun khabarnya mubtada' yang kedua yaitu abu. Wa jumlatul mubtada' tsani wa khabaruhu wa jumlatul mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli rafin khabarul mubtada'il awwal. Kalimat susunan mubtada' yang kedua dan khabarnya menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar dari mubtada' yang pertama, yaitu Muhammadun. Jadi abuhu musafirun ini khabar dari Muhammadun. Wa rabitu baina hadhil jumali wal mubtada'il awwali ad-dhamiru alladhi fi qawlika abuhu. Rabit yang menghubungkan antara kalimat ini dan mubtada' yang pertama adalah dhamir yang ada pada ucapanmu abuhu. Rabit yang keempat, Muhammadun fiddar, khobar yang berupa jar majrur. Muhammadun mubtada'un, i'rab lengkapnya seperti di atas. Fiddari jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdufin khobarul mubtada. Fiddari jar majrur berkaitan dengan sesuatu yang mahduf, khobar mubtada. Al-khamis Muhammadun indaka, Muhammadun mubtada'un wa inda dorfu makanin muta'alliqun bimahdufin khobarul mubtada. Wa inda mudhaf wal kafu dhamirun mudhafun ilaihi mabnin al-fathi fi mahali khafdin. Tamrinat, tamrinatun, latihan-latihan. Al-awwal, bayyin al-mubtada wal-khabara wa naw'a kulli wahidin minhuma. Jelaskan mubtada, khobar, dan jenis masing-masing darinya. Min bainil kalimatil waqi'ati fil jumalil atiyati. Dari kata-kata yang terletak pada kalimat-kalimat berikut ini. Wa idza kana al-khabaru jumlatan fabayyin ar-rabita bainaha wa baina mubtada'iha. Jika khabarnya berupa jumlah, jelaskan rabit antaranya dan antara mubtada'nya. Nah, ini soal yang pertama. Soal utsani. Istamil kull asmin minal asmail atiyati mubtada'an fi jumlataini mufidatain. Gunakan setiap isim dari isim-isim berikut ini sebagai mubtada dalam dua kalimat yang sempurna. Bihaitsu yakunu khabaruhu fi wahidatin minhumma mufradan wa fi tsaniyati jumlatan. Di mana khabarnya pada yang pertama dari dua kalimat itu mufrad dan yang kedua khabar berupa jumlah. Atsalis akhbir an kulli ismin minal asmail atiyati bi syibbi jumlatin. Beri khabar bagi setiap isim dari isim-isim berikut ini dengan syibul jumlah jar majrur atau dhorof. Arabi' dha' li kulli jarin wa majrurin mimma ya'ti mubtada'an munasiban yatimu bihi ma'ahul kalamu. Letakkan bagi setiap jar majrur dari apa yang berikut ini mubtada', berikan mubtada' yang sesuai yang menjadikan kalimat sempurna. Al-khamis kawin salasa jumalin fi wasfil jamal. Tashtamilu kullu wahidatin minha ala mubtada'in wa khobar. Susunlah tiga kalimat dalam mensifati onta yang masing-masing dari kalimat itu terkandung padanya mubtada' dan khobar. As'ilatun in latihan mahuwal mubtada'u, mahuwal khobar, ila kam kismin yan qasimul mubtada'u, mathil lil mubtada'i wa dhahiri, contohkan untuk mubtada' dhahir, wa mathil lil mubtada'i mudmar, contohkan mubtada' mudmar, ila kam kismin yan qasimul mudmaru alladhi yaqa'u mubtada'an, pada terbagi menjadi berapa, dhamir yang menjadi mubtada', ila kam kismin yan qasimul khobar jumlah, ila kam kismin yanqasimul khabaru syibhu al-jumlati. Mal ladhi yarbitul khabaru al-jumlatu mubtada. Fi ayyi syai'in, apa yang menghubungkan khabar dengan khabar jumlah dengan mubtada. Fi ayyi syai'in tajibu mutabaqatul khabari lil mubtada. Pada apa saja khabar wajib mencocoki mubtada. Matsil likulli naw'in minal anwa'il khabar bimisalain. Contohkan untuk setiap jenis dari jenis-jenis khabar dengan dua contoh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai dengan ini pembahasan mubtada dan khabar. Selanjutnya membahas tentang nawasif. Penghapus mubtada khabar insyaallah pada pelajaran berikutnya bi'nillahi ta'ala. Naktafi bihadza. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.